Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita berjumpa lagi dalam presentasi dakwah ilahullah. Untuk melanjutkan daripada presentasi yang pertama dan kedua, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang tipu daya setan yang lebih spesifik lagi. Nah, kalau kita coba melihat di dalam surat Al-Hasyr, surat nomor 59, ayat 16 sampai 17, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama salis syaitani iz qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Wadhalika jazaa'uz zalimin. Artinya, seperti bujukan setan, ya, ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah engkau, ya, kafirlah engkau. Kemudian, ketika manusia itu menjadi kafir, kufur, ia berkata, ini bari'u minka. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Maka kesudahan bagi keduanya, ya, keduanya ini adalah syaitan, ya, dan orang yang dibujuk tadi, ya, yang menjadi kafir tadi, maka bahwa keduanya masuk ke dalam neraka. Kekal di dalamnya, khalidina fiha, ya, khalidaini fiha, jadi keduanya kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Wadzalika jazaa'uz zalimin, ya. Jadi saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kembali lagi saya ingin mengingatkan, ya, bahwa kita sebagai manusia, ya, dimanapun kita berada, ya, kita memiliki musuh yang abadi. Ya. Musuh yang abadi kita adalah iblis dan bala tentaranya, yaitu setan, ya, yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita dari jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan usaha yang paling besar itu adalah menjadikan kita kufur, menjadi kita kafir. Kafir di sini adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak beriman kepada kitab-kitabnya, kitab sucinya, tidak beriman kepada malaikatnya, ya kan, malaikat-malaikatnya, ya, rasul-rasulnya dengan benar, ya, ya, tidak beriman kepada hari akhir, kepada qada' dan qadar, ya, sebagaimana yang disampaikan secara tidak langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW, ketika malaikat Jibril datang, ya, kepada Rasulullah, ketika itu Rasulullah bersama dengan para sahabat. Jibril datang dalam sosok seorang laki-laki berpakaian putih bersih, ya, yang menanyakan tentang Islam, ya, pilar-pilar Islam, pilar-pilar iman dan ihsan. Nah, jadi sekali lagi, ya, usaha yang utama oleh setan itu adalah bagaimana manusia supaya menjadi kafir, ya, menjadi kafir. Karena dengan kafir maka seluruh amal kebaikannya, ya, seluruh amal perbuatannya di dunia ini itu tidak dinilai sama sekali oleh Allah di akhirat nanti. Jadi seluruh kegiatannya, aktivitasnya, ya kan, hal-hal yang selama ini dianggap baik, ya kan? Berbuat baik kepada keluarganya, berbuat baik kepada masyarakat lingkungannya, ya kan? Mensedekahkan hartanya untuk fakir miskin, untuk orang yang membutuhkan, menolong di sana di sini, ya kan? Membantu di sana sini, semuanya, ya, tidak ada nilainya, ya, tidak ada harganya kalau dia kafir atau dia menjadi non muslim, ya, karena non muslim itu adalah kafir, ya, karena dia kalau dia non muslim dia berarti dia musyrik juga, kan gitu, karena dia menyembah selain Allah, ya kan, menyembah selain Allah, dan menyembah selain Allah adalah musyrik, musyrik adalah kafir, ya. Nah, ini satu hal yang paling pokok, ya, dalam hidup, ya. Nah, jadi setan berdaya upaya untuk menyesatkan manusia supaya mereka kafir, ya, supaya manusia kafir. Nah, tapi kalau sudah kafir, maka setan akan berlepas diri, ya kan? Kenapa? Karena memang setan takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut sama Allah Subhanahu wa taala karena setan tahu, ya, kekuasaan Allah, ya kan? Tahu tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat ini, ya, diakhiri dengan wadzalika jazaa'uz zalimin, ya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Nah, ya. Kenapa orang kafir itu zalim? Karena dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya, ya, dengan sebenarnya. Justru dia tidak mau menyembah Allah atau dia mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ya, sementara hidupnya, ya, setiap menit, setiap detik itu tergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Allah lah yang memberikan ruh nyawa kepada kita. Allah lah yang menyediakan seluruh sarana dan fasilitas hidup kita, ya. Angin, oksigen, ya kan? Matahari, sinar matahari, ya kan? Kemudian tanah tempat kita berpijak, ya kan? Semuanya adalah Allah yang menyediakan, tapi kita melupakannya, bahkan kita kufur kafir kepadanya, maka itu adalah kezaliman yang terbesar, ya, kezaliman yang terbesar. Maka wajarlah, ya, bagi manusia yang kafir kepada Allah, ya, itu Allah siapkan bagi mereka neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran, ya. Itu bahaya sekali. Kenapa? Karena kekal di dalam neraka, ya, itu artinya ribuan triliunan tahun lebih dan lebih di dalam neraka, ya. Kita bisa menderita sebentar, ya, kepanasan, kena api panasnya kompor, ya. Ya. Hanya beberapa detik aja udah sakitnya bukan main, gitu kan. Beberapa detik, katakanlah 10 detik, ya kan. Tangan kita terpanggang di atas kompor. Wah, udah. Enggak, sangat sakit sekali. Kita kena, tangan kita kena api lilin, ya kan. Kena, ya, tersengat. Sebentar aja udah panas. Ini apalagi, ya, bukan hanya 1 jam, bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 tahun, ya, tapi triliunan tahun di dalam neraka. Maka seharusnya, ya, kita semua manusia, ya, betul-betul memikirkan hal ini supaya kita tidak masuk dalam neraka selama-lamanya, ya. Bagaimana, ya, kita tidak kafir gitu, ya. Kita beriman yang benar. Beriman yang benar adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ya kan. Iman yang benar adalah masuk Islam, karena agama yang benar adalah agama Islam, ya. Inna dina inda Allah Islam, dan Nabi Rasul terakhir, ya, itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh manusia, ya kan? Seluruh manusia, ya, dari beliau hidup, zaman beliau hidup sampai sekarang, sampai manusia nanti, ya, di akhir zaman ketika mau terjadinya kiamat, ya, kiamat besar, ya, hancurnya jagat raya ini. Nah, jadi tidak ada jalan lain untuk selamat, Ya, untuk beriman yang benar itu kecuali kita masuk Islam. Ya, kita pelajari ya, Islam itu seperti apa, ya kan? Kita pelajari Al-Qur'an, kita pelajari hadis-hadis Nabi yang sahih, ya kan? Kita belajar perjuangan Rasulullah, ya kan? Dan ternyata Islam itu adalah agama seluruh para nabi dan rasul, ya. Karena Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, mengakui Allah satu-satunya, ya, yang harus disembah, yang harus dijadikan pujaan, ya, dan pujian, ya. Jadi semua nabi dan rasul, termasuk Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, ya kan? Ya, semuanya adalah beragama Islam. Mereka adalah Muslim, ya, Muslim, ya. Nah, tapi ya terjadi penyimpangan, ya, ketika para nabi dan rasul itu sudah meninggal sekian lama, maka terjadi penyimpangan, ya, dalam kitab sucinya, penyimpangan dalam akidahnya, yaitu keimanan yang benar itu menyimpang dan sebagainya, dan kemudian itu terjadi di agama-agama selain agama Islam, ya. Dan itu sudah kami sampaikan di dalam presentasi pertama tentang penyimpangan yang terjadi di kalangan Nasrani, yaitu kalangan Kristen baik Katolik maupun Protestan. Nah, di agama-agama lain juga seperti itu, ya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kembali lagi ya ke tentang tipu daya setan. Ya. Tipu daya setan ini juga bisa kita lihat di dalam surat Muhammad, surat 47 ya, ayat 25 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim lahum. Ya. Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas setelah bagi mereka, maka setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka, ya. Jadi setan juga berdaya upaya kepada orang-orang yang sudah mukmin, sudah muslim, ya, sudah masuk Islam, untuk dibuat kafir kembali, ya, buat kafir, ya, supaya dia kafir, ya, supaya kafir gitu, ya. Jadi setan juga menyerang, ya, menyerang semua manusia, ya, yang muslim berusaha untuk dikafirkan, sementara yang sudah kafir berusaha untuk supaya tetap dalam kekafirannya, semakin sesat dan semakin sesat, ya. Nah, kemudian dengan cara apa? Memanjangkan angan-angan mereka, angan-angan tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia gimana? Ya, disibukkan dengan urusan dunia aja, gitu kan? Jadi mengukur sesuatu dengan ukuran kebendaan, ya kan? Keduniawian, ya, materialistik, ya kan? Jadi manusia, ya, disibukkan dengan urusan kebendaan, ya, ya, ya, bagaimana menutupi, memenuhi kebutuhan hidup kebendaan, ya kan? Nah, itulah yang terjadi di dalam iklan-iklan, ya, iklan-iklan di televisi, di media massa, dimanapun, itu adalah kebendaan, kebanyakan besar, ya, ya, itu adalah kebendaan, bagaimana sarana dan prasarana, kan, itu kebendaan, kebendaan, kebendaan, ya kan, akhirnya kita menjadi hamba kebendaan, ya kan, hidup kita, pikiran kita, ya kan, insting kita, naluri kita, keinginan kita hanya dipenuhi oleh bagaimana kita memenuhi kebutuhan kebendaan kita, ya kan? Bagaimana supaya kita untung besar, supaya kita dapat gaji besar, ya kan? Sehingga dengan gaji besar, untung besar itu kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Punya rumah 1, 2, 3, punya kendaraan bagus 1, 2, 3, kebutuhan ini terpenuhi, kebutuhan itu terpenuhi. Jadi akhirnya hidup kita, ya, penuh dengan nafsu-nafsu duniawi, dan itulah, ya, yang dikatakan wa'am la lahum, ya. Jadi memanjangkan angan-angan, jadi memanjangkan angan-angan manusia untuk kehidupan duniawi dan supaya lupa terhadap kehidupan di akhirat. Nah, Kemudian setan menguasai manusia, ya, itu dengan cara membenamkan diri, ya, kesibukan diri untuk mencari harta, ya, dan mengurusi anak-anak, maksudnya keluarga, ya. Akhirnya karena sibuk mengurusi harta, mengurusi keluarga, anak-anak, maka mereka menjadi temannya setan, golongan setan, ya, sebagai penghuni neraka, ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Mujadilah, ya. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 17 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lang tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yasabuna annahum ala syai'. Ala innahum humul kadibun. Ya. Istawada alaihimu syaitanu fa'angsahum zikrullah. Ula'ika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Ya. Ya. Surat 17 sampai 19, ya. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun, ya, untuk menolong mereka dari azab Allah nanti di hari kiamat, ya. Di hari akhir. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, ya. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, ya kan? Dikumpulkan di padang mahsyar, lalu mereka bersembah kepadanya, kepada Allah, bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, ya, kepada Muhammad, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka itu orang-orang yang berdusta, yang pendusta, orang-orang pendusta. Setan telah menguasai mereka, ya. Ya. Istahwadha 'alaihim syaitan, ya. Jadi setan telah menguasai mereka. Ya. Maka fa'angsahum zikrullah, ya. Lalu mereka menjadi lupa ingat kepada Allah, ya. Mereka lupa mengingat Allah, ya. Maka ya. Ulaika hizbus syaitan, dan mereka itu adalah golongan syaitan, ya. Hizbus syaitan, kelompok syaitan, partainya syaitan, ya kan? Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Maka kelompok partai setan itulah yang khosirun, yang merugi, jelas-jelas merugi. Nah, jadi dari rangkaian ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bagaimana setan menguasai manusia, yaitu dengan memperdayakan manusia supaya jauh dari Allah, ya, jauh mengingat dari Allah, tidak mengingat Allah. Sehingga tidak menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, ya, ya. Tidak menjadikan Allah sebagai penghambaan dia, ya. Tapi dijadikan makhluk yang lain, ya, sebagai tujuan hidup dia, ya. Makhluk yang lain itu bisa apa? Bisa kesenangan duniawi, ya kan? Harta benda, ya kan? Anak-anak, ya kan? Happy family, ya kan? Family yang sejahtera, ya kan? Nah, kemudian kenikmatan-kenikmatan, ya. Kesenangan-kesenangan, ya kan? Duniawi, ya kan? Fasilitas-fasilitas yang enak, yang mudah, yang bagus, yang modern, ya kan? Gitu. Ya. Sehingga hidupnya enak, nyaman, mudah, ya kan? Dan senang terus hidupnya di dunia ini, ya kan? Senang karena kebutuhan-kebutuhan hidup materialistiknya itu terpenuhi, ya. Nah, itu adalah cara setan, ya, punya rumah yang bagus, ya kan? Ya. Hidupnya bekerja keras untuk mendapatkan rumah yang bagus, ya kan? 2-3 tingkat. Nah, kemudian setelah punya rumah yang bagus, ya kan, punya istri, punya anak, kemudian dia tidak sholat ke masjid, tidak sholat berjamaah di masjid, ya, padahal masjidnya cuma beberapa meter, beberapa ratus meter, ya kan. Bahkan dia kadang karena sibuk bekerja mencari nafkah, berbisnis, malah meninggalkan sholat, ya kan, karena sibuk mengelola bisnis, sibuk bekerja, ya kan, rapat, ya kan, bepergian, akhirnya lupa sholat. Kalau misalkan sholat pun itu cuma sholat kilat, ya kan, sholat kilat, ya kan, sujud, rukuk, sholat, sangat cepat sekali, dan itu pun di kepalanya yang dipikirkan bukan Allah, ya kan, tapi yang dipikirkan adalah pekerjaan dan bisnisnya, urusan duniawi. Kalau tidak seperti itu, kekuasaannya di dunia, pengaruhnya di dunia, popularitasnya di dunia, ya kan, bagaimana menjalin kedekatan dengan penguasa, menjalin kedekatan dengan orang-orang yang terkenal, bagaimana supaya orang, ya kan, itu hormat sama dia, bagaimana supaya dia kemana-mana dihargai, bagaimana supaya ucapan-ucapan dia didengar, supaya dia menjadi orang yang terkenal, supaya dia menjadi orang yang hebat, orang yang dikagumi, orang yang, ya, senantiasa dimanapun dia berada, orang itu taat, takut, hormat, segan, ya, dan terkagum-kagum. Nah, inilah tujuan hidup, ya, ya, yang ada di kepala manusia yang sudah, ya, jelas, ya, mereka itu adalah disesatkan oleh setan, dan mereka inilah sebenarnya kelompok setan, hizbus setan, tanpa mereka sadari, atau bahkan mereka menyangka bahwa mereka berada dalam jalan benar. Kenapa? Karena dia sudah banyak berbuat kebaikan kepada orang lain, ya. Tapi hidupnya penuh dengan hal-hal seperti itu, ya kan? Hal-hal yang penuh dengan duniawi, ya kan? Nah, tidak memikirkan akhirat, ya kan? Ya kan? Sedikit memikirkan akhirat, sedikit mengingat Allah, ya kan? Jadi hidupnya jauh dari Allah, jauh dari tuntunan Allah. Nah, ini. Maka ini adalah golongan setan yang diancam dengan mereka kekal di dalamnya, ya. Hum fiha khalidun, ya. Ulaika sabun nari hum fiha khalidun, ya. Walaupun dia muslim, ya. Tapi muslim KTP. Nah, ini yang bahaya, ya. Identitasnya muslim, tapi ya hakikatnya tujuan hidupnya adalah untuk duniawi, bukan untuk mencari ridho Allah, dan hidupnya sibuk dengan urusan duniawi, ya, sehingga hakikatnya dia adalah hizbus syaitan, ya kan, hakikatnya, walaupun KTP-nya KTP muslim. Nah, ini yang bahaya sekali. Jadi kita mengira kita berada di jalan yang benar karena kita muslim, ya kan. Nah, sementara hakikatnya, ya, sesungguhnya, ya, kita ini adalah hizbus syaitan. Nah, ini yang bahaya. Dan ketika kita mati, ya kan, tiba-tiba semua amal-amal kebaikan kita itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena amal-amal kebaikan kita tidak ikhlas, ya kan? Tidak ikhlas kepada Allah. Kenapa? Karena amal-amal kebaikan kita itu hanya untuk diri kita, agar supaya orang manusia itu kagum, supaya manusia itu mengatakan kita orang yang baik, orang yang banyak jasanya, orang yang memiliki banyak pengaruh, dan sebagainya. Dan kita di dunia sudah mendapatkan itu semua. Maka Allah tidak butuh amal-amal yang tidak ikhlas. Nah, ini ya bahaya sekali, ya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, setan, ya, juga melakukan usaha-usaha untuk memperindah, ya, memperindah usaha-usaha orang musyrik, ya, musuh-musuh Islam, ya, untuk memerangi umat Islam. Ya. Ini bisa kita lihat, ya, di dalam surat Al-Anfal. Ya, surat ini sangat penting, ya, karena ini terkait dengan perang Badar, ya, perang Badar, dan bisa kita lihat di dalam sejarahnya, ya, di dalam sejarah Sirah Nabawiyah, ya. Jadi iblis, ya, iblis itu langsung intervensi, ya, Jadi ceritanya adalah Perang Badar ini terjadi tahun 2 Hijriah, ya. Perang pertama antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad SAW, Rasulullah, ya kan? Nabi dan Rasul terakhir dengan musyrikin Quraisy, ya. Ya. Kita tahu bahwa selama Rasulullah berdakwah ya di Mekah, ya kan? Selama 13 tahun itu orang-orang musyrik Quraisy itu senantiasa memusuhi, ya, menolak, ya, mengingkari, ya kan? Bahkan mau membunuhnya, ya kan? Membuat sayembara, ya. Siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberi hadiah 100 ekor unta yang bagus, ya kan? 100 ekor unta yang bagus-bagus, ya. Nah, sampai Rasulullah selamat dan berhasil hijrah ke Madinah. Ya. Tapi permusuhan itu terus berlanjut, gitu. Akhirnya terjadilah Perang Badar ini, perang pertama dalam sejarah Islam, ya, sejarah Islam maksudnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, itu. Maka ini kemudian terekam di dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 48, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz zayyana lahumus syaitanu wa a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fiatani nakasu ala akibai wa qala inni bari umminkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wa Allahu syadidul iqab. Ya. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka, ya, orang-orang musyrik, perbuatan dosa-dosa mereka, ya. Dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh aku adalah penolongmu. Ya. Maka ketika kedua pasukan itu telah berhadapan, saling melihat dalam perang Badar, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya. Allah sangat keras siksanya. Nah. Ya. Jadi kalau kita membaca sejarah dalam sirah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, ya kan? Ketika sebelum perang Badar itu Rasulullah berdoa, ya, berdoa sangat khusyuk sekali, ya, kepada Allah mengangkat kedua tangan, ya kan? Sebelum peperangan dimulai, ya Allah, seandainya kaum muslimin dalam peperangan yang akan datang ini dikalahkan, dihancurkan, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya. Kenapa? Ya karena memang agama-agama yang lain tidak menyembah Allah dengan benar, ya kan? Itu. Ya sementara yang menyembah Allah dengan benar hanya kaum muslimin, ya, ya, pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Dan kekuatan, ya, kekuatan orang-orang musyrik, ya, itu 3 kali lipat daripada kaum muslimin. Dengan peralatan perang yang jauh lebih lengkap, ya. Sementara kaum muslimin peralatannya sederhana, ya, seadanya. Kenapa? Karena dia ketika berangkat dari Madinah, kaum muslim itu tujuannya bukan untuk perang, tapi untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi kafilah dagangnya sudah luput, meluputkan diri, dan kemudian justru pasukan musyrik Quraisy Mekah melakukan mobilisasi pasukan, ya, dan mereka kemudian menghadang kaum muslimin, ya, ketemu di Badar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk menyemangatin semangat juang orang-orang musyrik ini, maka iblis, ya kan, setan masuk, ya kan? Masuk ke dalam pasukan kaum musyrikin, ya, menyerupai seorang laki-laki, ya kan? Dan bahkan ikut mengusulkan strategi perang dan menyemangati untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, ini adalah permusuhan, ya. Jadi setan iblis itu melakukan, kadang menampakkan diri di muka bumi ini untuk melakukan intervensi, ya kan? Intervensi yang bagi mereka itu sangat penting, ya. Karena perang Badar adalah sangat perang yang sangat menentukan, ya. Perang yang sangat menentukan dalam perjuangan, ya, dalam perjuangan dakwah ila Allah, ya, dalam perjuangan jihad fisabilillah, ya. Kemudian terkait dengan ayat ini, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ketika perang Badar berkecamuk, ya, Rasulullah SAW itu melihat kehadiran malaikat Jibril, ya, beserta bala tentara malaikat di sebelah kanan tentara musyrik, ya. Jadi malaikat Jibril beserta bala tentara malaikat, ya, di sebelah kanannya tentara musyrik dan malaikat Mikail, ya, di sebelah kiri. Ya, Israfil juga membawa pasukan. Ya, ya, jadi kalau dalam surat Al-Anfal itu Allah menurunkan ribuan malaikat, ya. Pertama 1000, kedua 2000, yang kedua 2000, yang ketiga 2000 lagi. Jadi 5000, ya. Ya. Yang dipimpin oleh Jibril, Mikail dan Israfil. Ya, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil, ya. Sehingga dalam kondisi ini iblis yang selalu memotivasi kaum musyrik lari meninggalkan tanggung jawab. Iblis lari sambil berkata, aku tidak bertanggung jawab lagi atas kalian. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Maka turunlah ayat ini. Ya. Ini adalah diceritakan oleh Rasulullah. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Ya. Setan juga berupaya, ya. Ya, menyesatkan manusia, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang supaya manusia itu sibuk dengan duniawinya, ya, sibuk dengan duniawinya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam, ya, surat An-Nur, ya, surat An-Nur. Ya. Di dalam surat An-Nur ayat 21, ya. Ini Allah menegaskan, ya, tentang aktivitas-aktivitas yang diprovokasi, ya, diprovokasi oleh syaitan kepada manusia agar manusia tenggelam, ya, dengan aktivitas tersebut, ya. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu latattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallahu yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim, ya. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ini adalah peringatan kepada orang-orang yang beriman. La tattabi'u khutuwatis syaiton, ya. Ya. Kalau orang-orang beriman aja diperingatkan, apalagi manusia-manusia lebih-lebih lagi, ya, diperingatkan. La tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah syaiton. Ya. Kenapa? Karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaiton, maka sungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar, ya kan? Keji dan mungkar. Ya. Jadi segala hal, ya, yang perbuatan yang keji dan mungkar, ya, yang kezaliman, ya kan, kekejian, ya kan, merugikan orang lain, ya kan, berbuat zalim kepada orang lain, ya kan, menganiaya orang lain, ya kan, menzalimi, budak orang lain, ya kan, ya. Atau semena-mena kepada orang lain, itu adalah perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, ya. Makanya sejak awal dakwah Rasulullah, ya, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dan kemudian Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah kepada umat manusia, maka antara keimanan, ya, kepada Allah itu dibarengi dengan Rasulullah menyuruh kepada kaum muslimin di generasi Ashabiqun al-Walun, ya, generasi mereka yang pertama-tama masuk Islam di Mekah, ya, waktu itu Rasulullah menyuruh kepada kaum muslimin waktu itu untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, ya. Jadi keimanan itu satu paket, ya, dengan berbuat kebaikan kepada orang lain dan menjauhi kemaksiatan, ya, menjauhi perbuatan keji dan mungkar, menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain, ya. Ini adalah konsep dasar, ya, dakwah Rasulullah di Mekah waktu itu, ya. Karena apa? Karena ketika Allah menjadikan setan sebagai musuh manusia, maka kita harus menjadikan setan sebagai musuh kita. Ya, iblis, setan, musuh kita. Maksud daripada musuh itu ada apa? Yaitu apa yang disukai oleh setan, apa yang dilakukan oleh setan, itu yang kita tidak sukai, harus kita hindari. Apa yang dibenci oleh setan itu yang kita sukai. Apa yang dibenci itu yang kita lakukan. Apa yang disukai itu yang tidak kita lakukan. Itu namanya musuh. Ya, musuh itu adanya, ya, apa-apa yang disukai dia kita tidak sukai. Apa-apa yang dibenci oleh dia sebaliknya kita sukai, kan gitu. Ya kan? Karena musuh, musuh yang sesungguhnya. Jadi, nah, setan itu berbuat keji dan mungkar. Ya, dusta, pandai berdusta, maka kita harus menghindari berdusta, ya kan? Setan itu mengadu domba, ya kan? Maka kita harus menghindari perilaku mengadu domba, ya kan? Nah, setan itu takabur, ya kan? Pendendam, ya. Iri, maka kita harus menghindari sifat-sifat itu, ya. Kita lebih mengedepankan untuk memaafkan, ya kan? Memaafkan, ya kan? Kemudian kita qanaah, cukup dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau kita menderita di dunia ini, menderita cuma sebentar, ya kan? Berapa lama kita menderita di dunia? Berapa tahun sih, ya kan? Nah, tapi rewardnya, balasannya adalah selama-lamanya di surga. Karena apa? Karena kita sabar, ya, karena kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi sabar, usaha sabar sama ridho cuma sebentar, ya kan? Bertahan dalam ketidaknyamanan, dalam kesusahan, dalam kepayahan cuma sebentar, ya kan? Tapi kita ridho, sabar karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sabar karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya kan? Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi selama-lamanya, triliunan tahun di dalam surga, lebih dan lebih lagi, ya. Ya. Jadi usaha yang cuma sebentar aja di dunia ini, ya. Ya, maka kita perlu bersabar dalam hal yang tidak kita sukai di dunia, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, dalam rangka untuk mencari ridha Allah, dalam rangka di jalan yang benar, jalan yang diridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh adalah sholat, ya, sholat isya dan subuh berjamaah di masjid atau musola, ya. Ini kan aktivitas yang sangat diridhai Allah, aktivitas yang sangat dibenci oleh iblis dan setan. Ya kan? Ya, kita bisa lihat di dalam hadis-hadis sahih, ya kan? Jadi aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah, ya kan? Dan disunahkan oleh Rasulullah, ya kan? Dan sangat dibenci oleh setan. Itu apa? Salat 5 waktu, ya. Sholat lima waktu itu yang utama itu adalah sholat isya dan subuh berjamaah di masjid dan musola. Nah ini ya, kalau kita bisa melawan setan, ya, kita berjuang keras untuk itu, ya, maka insya Allah, ya, kita berada dalam jalan yang benar, ya. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat ketika yaumul hisab itu, hisab yang pertama itu adalah sholat lima waktu, ya. Sholat lima waktu yang wajib. Kalau masih ada kekurangan karena kurang khusyuk, ya kan, karena kurang sempurna, ya, maka Allah menyuruh malaikat untuk menambal dengan sholat sunnah, ya kan, sholat sunnah, gitu kan. Nah, insya Allah kalau itu sudah beres, insya Allah amal-amal yang lain juga menjadi baik. Ya, gitu. Subhanallah, itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Maha Pemurah, ya kan. Allah itu Maha Kasih, Allah Maha Penyayang, ya, insyaallah. Jadi Allah Maha Kaya, ya gitulah. Maka amal-amal yang sedikit itu oleh Allah diberikan pahala yang besar karena Allah Maha Kaya, ya kan? Maha besar, Maha agung, Maha bijaksana, Maha mulia, Maha suci. Allahu Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kalau kita lihat di dalam surat yang kelima, ya, surat Al-Maidah, ya, ini ada, kita bisa melihat bagaimana cara syaitan, ya, menyesatkan manusia dengan menyibukkan kepada sesuatu hal yang kurang berguna, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal aslam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholah fahal antum mungtahun. Nah, ini dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, ya, sangat jelas sekali. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya, ya, minuman keras, ya kan, mengandung alkohol baik banyak maupun sedikit, berjudi, ya kan, kemudian berkorban untuk berhala, ya kan, ya, berkorban untuk berhala itu termasuk sesajen, ya, sesajen, memberikan sesajen untuk laut, ya kan, untuk sungai, untuk gunung, ya kan, untuk sawah, ya kan. Nah, itu nggak boleh, ya, dilarang, ya, haram, ya. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah, ya kan, mengundi undi-undian, ya kan, dengan yang lain pun, ya, mengundi nasib dengan yang lain, ya kan, ya. Termasuk di sini adalah percaya kepada ramalan, ya, ramalan bintang. Nah, itu nggak boleh, ya, dilarang keras, ya, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, ya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-hali kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, ini kan. Jadi, fal antum mungtahun, ya. Nah, jadi ini jelas sekali, ya. Dan aktivitas-aktivitas berjudi, ya kan, minuman keras itu masih sampai sekarang masih terjadi, ya. Baik di kalangan muslim maupun non-muslim, ya kan. Itu adalah jelas syaitan. Kalau untuk non-muslim, ya, saudaraku yang masih non-muslim, itu syaitan, ya, menyesatkan mereka supaya lebih sesat lagi dan lebih sesat lagi, ya kan. Nah, kalau untuk orang-orang beriman itu supaya apa? Supaya lalai dari mengingat Allah, ya kan? Karena apa? Sibuk dengan permainan, ya. Sibuk dengan sesuatu yang menyenangkan itu, permainan yang menyenangkan. Nah, ini kalau kita apa? Konotasikan dengan perbuatan-perbuatan yang mirip dengan perbuatan ini banyak, ya kan? Kita sibuk, ya kan, menonton sepak bola, ya kan? Sehingga kita lupa Allah, tidak mengingat Allah, ya kan. Kemudian kita tidak sholat, ya, tidak melaksanakan sholat. Nah, itu jelas, ya, itu adalah permainan yang bagian daripada tipu daya setan, ya. Kita sibuk, ya kan, menjadi fans untuk klub favorit olahraga kita di berbagai macam cabang, ya kan, kita sehingga kita akhirnya lupa kepada Allah dan kita tidak sholat. Nah, ini jelas, ya. Intinya adalah supaya kita jauh dari Allah, tidak mengingat Allah, supaya kita tidak menyembah Allah, ya kan? Ya. Padahal sholat lima waktu itu adalah fardu, ya, fardu ain yang harus, ya, dalam kondisi apapun harus dilaksanakan. Bahkan orang yang bepergian jauh pun harus sholat, walaupun dengan tayamum, ya, walaupun dengan isyarat, ya. Bahkan orang yang sakit pun di rumah sakit, ya kan, sedang dalam kondisi di opname, ya, tetap harus sholat lima waktu, ya, walaupun hanya dengan isyarat, tangan, isyarat, mata, bahkan dengan kedipan mata, ya, tetap sholat lima waktu, ya, itu. Nah itu kenapa? Karena sholat lima waktu itu adalah kewajiban utama seorang manusia, ya, ya, seorang manusia, ya. Nah, jadi Allahu Akbar, ya. Jadi tipu daya syaitan, ya. Jadi banyak sekarang kita, ya, generasi sekarang, ya, di zaman sekarang itu manusia sibuk dengan permainan, ya, game, ya, permainan game, ya, di laptop, di Android, ya kan? Ya, permainan game yang intinya itu alasannya untuk menghilangkan kepenatan, kelelahan, ya, supaya bisa rileks sebentar. Ya. Nah, itu adalah tipu daya syaitan, ya kan? Supaya kita tidak ingat kepada Allah, kita sibuk dengan permainan itu supaya kita melalaikan sholat. Oh, saya tidak melalaikan sholat. Iya, tapi ketika main game itu kan tidak ingat Allah, ya kan? Berarti tetap target setan kan dua, yaitu supaya apa? Supaya wa yasuddakum an dzikrillah, ya kan? Kemudian wa anis sholah, ya kan gitu. Jadi supaya ya terhalang untuk mengingat Allah, ya kan? Dan sholat kan gitu, ya. Mungkin sholat ketika adzan atau ketika waktu sholat tiba. Tapi ketika sibuk dengan permainan game, maka dia adalah tidak ingat Allah, ya kan? Karena apa? Karena otaknya, pikirannya, ya kan? Nalurinya, ya, potensi pikiran, ya, semuanya dikerahkan untuk memenangkan game itu. Nah, ini adalah, dan ini banyak sekali, ya, ketika kita di depan televisi, ketika kita di depan media massa, ya, semuanya adalah permainan, ya, kebanyakan, ya, hiburan, melenakan, yang menjauhkan kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, ini adalah fenomena umum yang banyak terjadi di seluruh pelosok dunia, ya. Seluruh pelosok dunia, ya. Dan ini adalah bagian daripada tipu daya syaitan. Ingat, ini adalah tipu daya syaitan. Dan syaitan telah sukses melakukan itu untuk kita. Maka kita harus, ya, sebagaimana yang Allah firmankan, fahal angtum mungtahun, ya, fahal angtum mungtahun. Nah, ini kata-kata di dalam Al-Quran itu kata-kata yang sangat, sangat kuat sekali, ya. Apakah engkau tidak mau berhenti? Ya, angtum-angtum itu berarti kamu sekalian, ya. Tidakkah kamu mau berhenti? Gitu. Apa sih susahnya berhenti? Ya. Kita alihkan kesibukan kita dari hal yang tidak berguna, yang sia-sia, menjadi ke hal yang lebih berguna, ya kan? Kita pelajari Al-Qur'an, kita pelajari hadis Nabi, kita pelajari sirah nabawiyah, kita pelajari perjuangan para nabi dan rasul, ya kan? Kita tafakur alam, ya, mengingat kebesaran Allah di jagat raya ini, ya kan? Di jagat raya ini bukan yang besar aja, tapi yang kecil juga, ya kan? Binatang-binatang, oh, ini binatang-binatang adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ya kan? Bagaimana binatang hidup, ya kan? Mereka melakukan aktivitasnya sehari-hari, ya. Itu banyak hal yang kita bisa jadikan ibroh, pelajaran untuk kita jadikan. Contohnya, binatang hidupnya tidak tamak, ya kan? Burung, ya. Burung yang terbang di pagi hari, ya kan? Tawakal kepada Allah, ya kan? Yakin bahwa Allah telah menentukan rezeki baginya, dan ketika pulang sorenya perutnya sudah kenyang, ya kan? Karena apa? Tawakal kepada Allah, ya. Kemudian burung hanya mengambil sebatas yang bisa memenuhi perutnya, ya kan? Walaupun kita sediakan banyak makanan, ya. Ketika burung itu sudah selesai, sudah cukup makanan sudah masuk ke perutnya, maka dia akan terbang kembali. Dia tidak, walaupun di depannya masih banyak makanan. Ya, kenapa? Karena itu adalah naluri seekor burung seperti itu. Dia tidak akan kekenyangan, terlalu kenyang sehingga gemuk. Ya kan? Itu. Nah, kita manusia kadang tamak makan sekenyang-kenyangnya sehingga kita akhirnya obesitas. Ya kan? Itu. Kita nggak belajar dari kehidupan burung. Nah, ini kehidupan burung bukan hanya kehidupan burung, tapi kehidupan binatang yang lain juga begitu. Mereka tidak tamak, ya kan? Ikan, ya kan? Ikan juga begitu. Kenapa? Karena untuk butuh berenang mereka juga harus cekatan, bergerak cepat. Maka mereka makan seperlunya, ya. Makan seperlunya, mengambil dunia ini seperlunya. Itu adalah hikmahnya, ya kan? Nah, oleh setan ya, setan apa? Selalu membisiki manusia ya supaya tamak dengan dunia, rakus dengan dunia ya. Gitu ya. Semakin banyak harta, semakin besar kedudukan, jabatan, kekuasaan gitu kan. Gitu. Ya, sehingga dia semakin hebat, semakin sukses gitu kan. Nah, di mata manusia gitu. Nah, itu jadi semakin tenggelam dengan duniawi. Dan itu adalah setan ya kan, cara-cara setan. Maka fahal antum mengetahun, bisakah kamu berhenti ya kan? Apanya sih kita? Kita kalau misalkan kita maaf rugi dengan duniawi ya, bisnis kita rugi. Ya kan? Pekerjaan kita tidak lancar, ya kan? Karir kita tidak lancar. Ya enggak apa-apa ya. Itu adalah hikmah daripada supaya Allah ya. Hikmahnya adalah supaya Allah menginginkan kita supaya kita ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, bukan dekat dengan duniawi ya. Jadi antara Allah dengan dunia, duniawi ini itu adalah seperti dua kutub yang berlawanan. Ya kan? Susah untuk dikomunikasikan karena hati manusia ya, dominasi itu hanya satu. Kalau enggak Allah ya selain Allah, ya itu. Jadi hati manusia itu hanya didominasi oleh dua hal. Kalau enggak Allah ya selain Allah. Ya gitu kan, gitu ya. Selain Allah itu adalah banyak ya, jabatan, karir, ya kan? Apa harta, ya kan? Keluarga yang sejahtera, ya, rekening yang banyak, ya kan? Kenikmatan-kenikmatan duniawi, ya itu. Nah, itulah cara setan untuk menyesatkan kita manusia, ya kan? Maka berhati-hatilah dengan tipuan setan ini dengan sarana duniawi, ya. Ini berbahaya sekali. Maka kalau kita, ya, kalau kita menderita rugi dalam bisnis kita, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita diingatkan Allah supaya kita semakin banyak ingat kepada Allah. Ingat, kalau kita semakin tenggelam dengan bisnis kita, duniawi kita, maka kita cenderung lupa kepada Allah. Kenapa? Karena waktu tenaga kita banyak terpakai untuk ngurusin bisnis kita yang semakin banyak itu, semakin besar itu. Jadi makin semakin kita sedikit mengurusi dunia, ya insya Allah kita semakin dekat kepada Allah. Ya kan? Gitu. Ibrahnya di situ. Jadi, dan ingat ya, ketika kita mati ya, itu duniawi ini yang kita kejar ini itu semuanya akan kita tinggalkan, suka maupun tidak suka, ya. Semuanya akan kita tinggalkan, ya kan? Enggak ada gunanya lagi bagi kita. Ya. Yang berguna bagi kita adalah amal-amal perbuatan kita, kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, insyaallah. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, ya. Jadi demikian banyak ya tipuan setan ini kepada kita. Nah, setan juga melakukan berbagai macam tipu daya, ya, menimbulkan perselisihan, permusuhan, ya. Jadi segala hal yang bisa merusak manusia, ya, itu ada setan di sana, ya. Perang, ya, perang besar, ya kan? Perang antara kafir dengan kafir, ya kan? Itu terjadi sih di mana-mana, ya kan? Kafir dengan kafir. Setan juga berada di balik perang itu. Kenapa? Karena kalau kafir dengan kafir, maka kedua-duanya masuk neraka, ya kan? Dan setan senang. Karena apa? Kedua-duanya, dua kelompok itu masuk neraka, ya kan? Menemani setan di neraka nanti. Jadi berusaha untuk kafir dengan kafir perang. Kemudian kalau kafir dengan muslim ya perang ya, mukmin perang, orang mukmin dengan orang kafir perang, maka setan berusaha untuk ya memenangkan orang kafir, ya kan? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena apa? Karena supaya apa? Supaya cahaya Allah ya padam, yaitu agama Islam itu padam. Karena agama Islam itu adalah cahaya Allah, ya kan? Cahaya Allah ya untuk umat manusia, ya. Jadi kalau pengikutnya sedikit itu berarti pengaruhnya sedikit. Nah, itu, ya. Itu adalah konsep daripada penyesatan. Penyesatan yang dilakukan oleh setan. Tapi ingat, wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin, ya kan? Ya, mereka ya, iblis, setan ya, beserta pengikut-pengikutnya dari kalangan jin dan manusia ya, dari kalangan setan dan manusia itu membuat makar, ya makar ya. wa makaru wa makarullah. Ya. Dan Allah juga membuat makar, ya. Tipu daya. Jadi mereka membuat tipu daya dan Allah juga membuat tipu daya. Wa Allahu khairul makrin, ya. Dan Allah adalah yang terbaik, ya. Ya, dalam membuat makar, dalam membuat tipu daya, ya. Jadi insyaallah, ya. Insyaallah Islam akan menang di muka bumi ini, ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida, ya. Jadi Allah yang mengutus engkau Muhammad, ya. Ya, dengan dinul yang hak, ya. Dengan Islam yang benar, ya. Ajaran hidup yang benar, ya. Dinul hak itu adalah jalan hidup yang benar, yaitu Islam, ya. Jelas karena yang dibawa oleh Muhammad sallallahu adalah Islam, ya. Dinul hak yang lengkap, ya. Jalan hidup yang benar yang lengkap, ya kan. Nah, walati arsala rasulullah bil huda wa dinil haq li suara wa dini kulih, ya, yang akan dimenangkan terhadap sistem hidup yang lainnya seluruhnya, ya. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah sebagai syahid, sebagai saksi, ya, sebagai saksi, ya. Allah maha kekal, Allah maha kuat, Allah maha perkasa, Allah maha besar, maka ya, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ya, insya Allah, Allah akan memenangkan Islam ini terhadap sistem agama yang lain. Ya. Insya Allah, ya. Dan kemenangan itu, ya, kapan? Insya Allah pasti terjadi. Yang kita lakukan, ya, wajib kita lakukan itu adalah berupaya, ya, berupaya dalam gerbong perjuangan itu, ya. Ya, karena apa? Karena Allah memenangkan Islam itu lewat tentara-tentaranya. Tentara-tentaranya adalah dari manusia, ya kan? Dari manusia. Manusia yang beriman dengan benar kepada Allah, yang kemudian dia beriman, kemudian dia berhijrah. Berhijrah itu artinya dia melakukan transformasi, revitalisasi, ya. Revitalisasi diri, ya. Berusaha perubahan, ya kan? Dari yang buruk menjadi baik, yang tadinya kurang taat menjadi taat, yang tadinya malas menjadi semangat, ya kan, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh komitmen dengan sistem hidup dari Allah, ya, dengan sistem hidup nilai-nilai dalam Al-Qur'an, sistem hidup yang nilainya dalam sunnah Rasulullah SAW, ya. Maka dia berjuang, berdakwah, ya kan, berjihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, ya kan, dengan segala potensi yang dimilikinya, ya. Dan itulah tentara Allah, ya. Dan tentara Allah adalah yang insya Allah akan menang, ya, insya Allah. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kalau kita lihat di dalam surat ke-17, ya, surat ke-17, surat Al-Isra, ya, ayat 53, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li ibadi yaqulu allati ya'san innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina, ya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, ya, maksudnya Allah memerintahkan Rasulullah Muhammad mengatakan kepada hamba-hambaku. Hamba-hambaku adalah hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang yang beriman, ya kan, manusia, ya. Ya. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Yang lebih baik adalah yang benar, ya. Ya. Yaqulul lati hiasan. Artinya kita disuruh untuk mengucapkan yang baik-baik, yang benar dan yang baik-baik, ya. Ya. Jadi kalau suatu ketika, ini cerita sedikit, ya. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam itu berjalan bersama murid-muridnya yang terkenal dengan sebutan Al-Hawariyun itu, ya. 12 pengikut, 12 murid Isa alaihissalam, ya. Nah, kemudian ketika berjalan di pinggir jalan menemukan ada seekor bangkai anjing, ya. Seekor bangkai anjing yang sudah membusuk, ya. Yang baunya tidak menyedapkan jelas, ya. Tetapi anjing ini itu bulunya itu putih halus bagus, gitu kan. Jadi gitu. Jadi karena biasanya bulu itu enggak rusak cepat, ya. Rusak enggak langsung rusak, gitu. Tapi yang rusak adalah bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya itu sudah mulai membusuk, baunya enggak menyengat sekali, ya, busuk. Nah. Nah, Kemudian Isa alaihissalam menghampiri bangkai anjing itu, ya, dan otomatis murid-muridnya juga mengikut, ya, mengikuti mengelilingi bangkai itu. Dan kemudian Isa alaihissalam, ya, Isa alaihissalam, Yesus Kristus itu, ya, kemudian bertanya kepada para muridnya, ya, bagaimana tanggapan kalian terhadap bangkai anjing ini, ya. Apa yang engkau lihat, apa yang engkau rasakan? Maka satu persatu, ya, muridnya menjawab bahwa baunya busuk, ya, ya, baunya menyengat, tidak enak, ya kan, menjijikkan, kotor, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian ketika giliran sampai kepada Isa alaihissalam, maka Isa alaihissalam mengatakan, oh, sungguh baik ini bulunya, ya, bulunya putih, bersih, halus, ya kan. Nah, jadi itu hanya itu komentarnya, ya. Isa alaihissalam tidak menyebut bau, tidak menyebut kotor dan sebagainya, tapi menyebut bulunya bagus, halus, ya kan, putih gitu kan. Nah, ketika para murid itu tanya, wahai Rasulullah, ya, wahai Isa Al-Masih, ya, kenapa engkau mengatakan itu, gitu kan, itu. Nah, kemudian Isa alaihissalam, ya, Isa alaihissalam menjawab, ya, ini adalah mulutku, ya, apa yang saya katakan dari mulutku, ya, saya usahakan untuk yang baik-baik aja, gitu. Nah, ya kan, saya berusaha untuk menghindari hal yang tidak, yang kurang bagus, atau perkataan-perkataan yang kurang bagus, gitu kan. Nah, ini, ya, jadi ini, jadi fenomenanya sama, kondisinya, realitanya sama, tapi ya, yang terpenting adalah apa yang kita, reaksi kita, ya, reaksi kita yang baik-baik aja, kita ambil yang baik-baik aja, ya kan, perbuatan kita, ya kan, perkataan kita, ya kan, gitu. Ya, gitu. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang luar biasa, ya, suatu pelajaran yang luar biasa, ya, ya. Dan ini bisa menjadi ibroh bagi kita, ya. Jadi seperti bagaimana firman Allah ini, waqul li ibadi yaqulu lati yasan, ya kan. Sudah berkata yang benar, yang baik-baik saja. Innasyaitana yang zagu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwa mubina. Ya kan? Karena apa? Karena setan itu selalu menimbulkan perselisihan, ya, yang kerok daripada perselisihan di antara mereka. Dan setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Nah, jadi kalau kita berselisih dengan orang lain, ya kan, kemudian kita dengki, kita benci, bahkan kita dendam, bahkan kita berkelahi, bahkan berperang, ya kan, dengan, karena urusan-urusan duniawi, karena urusan-urusan sepele, ya. Nah, itu jelas ada setan di sana, ya kan? Perebutan kekuasaan, ya kan? Perebutan karir, ya kan? Perebutan harta, ya kan? Kemudian kita menjadi benci, ya, sama kaum muslimin, ya. Kita menjadi dengki, kita menjadi dendam, ya. Ya. Ya. Sesama kaum muslimin. Nah, ini adalah setan, ya. Setan yang selalu membisikin hati kita, pikiran kita, dengan supaya kita berselisih, ya, ya, supaya kita benci, ya. Ingat, saudara-saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, bahwa namanya benci, iri, dendam itu adalah beban, ya. Beban di dalam jiwa kita, beban di dalam dada kita. Sama dengan kalau kita berdusta kepada orang lain, itu juga beban di dalam dada kita, ya kan, itu. Semakin banyak benci, semakin banyak dendam, iri, ya kan? Semakin banyak dusta kita, maka semakin banyak beban di dalam jiwa kita, sehingga kita akan semakin malas untuk beribadah kepada Allah, semakin malas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya, ya, hati kita tertutup oleh nafsu duniawi, ya. Hati kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat dengan setan, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Karena kita membiasakan untuk iri, ya kan, terhadap orang lain, ya, kelebihan orang lain, ya kan, kesuksesan orang lain kita iri. Kemudian kita benci kepada orang lain. Kenapa? Orang lain itu telah berbuat sesuatu yang salah kepada kita, kita benci kepada dia. Kita benci kepada orang, kenapa? Karena orang itu ya melakukan hal yang tidak kita sukai, ya kan? Kita membenci dia, tapi kita nggak mau menasihati dia, tidak kita memperbaiki dia, tapi kita membenci dia. Jadi benci itu, kita benci kepada dia karena dia saingan kita dalam bisnis, dalam karir, dalam hal-hal yang duniawi, ya kan? Ketenaran, popularitas, ya kan? Itu. Kita benci kepada dia, akhirnya beban. Benci menjadi beban di dalam dada kita, semakin besar, ya kan? Bahkan sampai ketika menjelang tidur pun kita masih punya beban dengan iri dan benci, ya, dengan dendam apalagi, ya, semakin menguasai pikiran kita, hati kita, ya kan, sehingga kita hidup dengan, ya, kemana-mana pun kita menanggung beban iri, benci, dendam, ya, yang besar kemanapun, ya, ya. Sehingga apa? Sehingga kita, hidup kita menjadi gelap. Semakin gelap oleh kebencian, dendam, permusuhan, ya kan? Karena urusan-urusan duniawi, ya kan? Nah, ini. Jadi akhirnya apa? Ya udah, hidup kita menjadi, ya, hidup kita menjadi hamba setan. Ya, kita menjadi hamba setan. Kenapa? Karena dengan tipu daya setan itu, ya, ya. Nah, awalnya adalah karena perselisihan, ya. Ketika perselisihan itu harusnya kita segera selesaikan, ya kan? Kalau kita salah kita minta maaf, ya. Kalau orang lain salah kita maafkan, ya. Dengan dia minta maupun tidak kita minta, ya. Kalau orang berbuat merugi, apa? Mendatangkan kerugian pada kita, kita maafkan, ya. Kita terima dengan ikhlas dan ridho, ya. Kita mengharap ridho Allah, kita menerima dengan sabar, ya kan? Karena dengan itu insya Allah Allah akan berikan pahala besar di akhirat nanti, ya kan? Menderita sebentar, susah sebentar. Karena kerugian yang kita terima, ya kan, ya, ikhlas kepada Allah, alhamdulillah. Mana alhamdulillah? Alhamdulillah ala kulli syai, ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, ya, alhamdulillah itu ala kulli syai, kepada segala hal, baik yang kita sukai maupun tidak kita sukai, kita tetap alhamdulillah, ya. Kita ditimpa hal yang tidak kita sukai, kita alhamdulillah. Kenapa? Dengan sesuatu yang tidak kita sukai itu alhamdulillah, ya, insya Allah akan mendekatkan diri kepada Allah. Kita ingat bahwa kita misalkan tidak sukses, ya, usaha kita tidak berhasil, gagal dalam hal-hal bisnis, dalam hal pekerjaan dan sebagainya. Alhamdulillah, kenapa? Karena di balik kegagalan yang kita alami itu, ya, Allah menginginkan kita supaya kita tidak tenggelam dengan duniawi, semakin tenggelam dengan duniawi, supaya kita hidup kita, waktu kita, pikiran kita tidak semakin tenggelam dengan duniawi dan kita semakin ingat kepada Allah, ya kan? Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya, hikmahnya seperti itu. Ya. Karena apa? Karena orang yang sukses duniawi itu rata-rata tenggelam dengan duniawi dan dia sibuk dengan duniawinya, cenderung lupa kepada Allah, semakin lupa kepada Allah. Semakin tenggelam dengan duniawinya, kesibukan duniawinya, maka dia cenderung semakin lupa kepada Allah. Nah, ini adalah rumusnya. Maka kalau kita gagal dalam duniawi kita usaha ini gagal, usaha itu gagal, ya kan? Maka alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Gitu. Kenapa? Karena Allah berkehendak kita supaya kita tidak sibuk dengan duniawi, di mana kesibuk dengan duniawi itu adalah salah satu daripada jebakan, ya, jeratan tipu daya setan. Ya. Ya, supaya Allah, ya, Allah menghendaki kita supaya kita jauh dari tipu daya setan, dari jeratan setan. Itu hikmahnya banyak sekali. Ketika kita ditimpa oleh hal yang tidak kita sukai, musibah, hal yang tidak kita sukai, ya, maka kita tetap alhamdulillah, ya kan? Artinya apa? Mengingatkan Allah, mengingatkan kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita adalah hamba Allah, kita adalah makhluk yang lemah. Hal-hal yang banyak hal yang tidak kita sukai itu terjadi karena memang kita itu adalah lemah. Karena yang berkuasa di dunia ini adalah Allah, di dunia Allah berkuasa, di akhirat juga Allah berkuasa. Jadi kita ini hanya hamba manusia yang lemah. Kita makin sadar, makin insaf bahwa kita ini adalah hanya hamba Allah yang lemah. itu ya, sehingga kita semakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi segala hal yang menimpa seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim, itu adalah baik ya. Ya, kalau dia ya ajabal amrul muslimin, ya kan, ajabal amrul muslimin ya, Rasul mengatakan begitu, sungguh sangat indah ya kan, sangat baik urusan kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau seorang muslim ditimpa ya kan kenikmatan, diberi kenikmatan, maka dia bersyukur, dan syukur dia semakin menambah kebaikan, amal kebaikan ya, semakin menambah kedekatan dia kepada Allah ya kan. Dan kalau dia ditimpa sesuatu kemalangan ya, tidak yang disukai, maka dia bersabar ya kan, sabar ya kan, ridho, maka sabar dia itu juga semakin mendekatkan diri kepada Allah, itu juga kebaikan. Dan pahala untuk syukur dan sabar Allah sediakan untuk orang-orang muslim itu surga seluas langit dan bumi. Jadi dari sudut manapun itu adalah kebaikan. Inilah subhanallah, Allah Akbar. Itulah untungnya orang-orang yang beriman kepada Allah, untungnya orang-orang muslim, ya kan? Subhanallah. Ya, apapun yang terjadi itu adalah kebaikan. Kalau kita bisa minus dengan benar, ya. Tapi kalau kita minus dengan salah, misalkan kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, kita kemudian kita berkeluh kesah, ya kan? Berkeluh kesah, ya kan? Ya. Akhirnya apa? Kita enggak bersyukur, ya. Berkeluh kesah akhirnya setan semakin membuat hati kita kecewa, ya kan? Membuat hati kita dengki, ya kan? Susah, ya kan? Dan susah akhirnya beban lagi di dalam hati kita, ya kan? Kemudian kalau kita tidak manage dengan baik, ya kan? Kita ditimpa kenikmatan, kita semakin ujub diri, ya kan? Merasa hebat, merasa bangga, ya, merasa besar, ya, kepala, ya kan? Kemudian kita semakin ujub, semakin riak, ya kan? Sedang semakin sombong, takabur, ya kan, merasa hebat, merasa, dan kemudian meremehkan orang lain, menghina orang lain, ya kan, gitu, ya, seperti itu. Nah, ini adalah juga tipu daya setan, ya. Jadi setan adalah takabur, sombong, iblis, ya, takabur, sombong, maka dia juga menginginkan supaya manusia juga takabur, sombong. Nah, ini, jadi kalau sombong, takabur bahaya sekali. Kenapa? Karena orang yang takabur, yang sombong, itu tidak bisa masuk ke dalam surga, ya, tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka kita perlu hati-hati sekali. Dan sombong itu tidak langsung otomatis, tapi berproses panjang, gitu kan. Dari sesuatu yang kecil, kemudian besar, akhirnya dia sombong, takabur, ya. Sombong dan takabur apa? Tidak mau menerima kebenaran, ya. Tidak mau menerima kebenaran, ya. Jelas ayat Al-Quran itu benar, ya kan? Jelas sekali, ya. Kita bisa baca dalam sejarah, ya, Al-Quran, ya kan, bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan, ditulis oleh para sahabat Nabi, ya kan, dari ucapan Rasulullah. Rasulullah adalah dari wahyu, ya kan, dari wahyu yang disampaikan Jibril, yang disampaikan oleh Allah lewat Jibril. Itu jelas sekali, ya kan, itu, ya, tidak ada sumber lain, ya. Al-Quran itu tidak bersumber yang lainnya, ya, tidak ada sumber yang lain. Al-Quran bayi Muhammad tidak, ya. Al-Quran itu karangan Muhammad? Tidak ada, ya. Jadi Al-Quran adalah tidak karangan manusia, tidak ada, tidak karangan Muhammad, ya. Tapi Al-Quran adalah kalam Allah, kalam ilahi, ya kan? Jelas, ya. Nah, insyaallah originalitas Al-Quran itu terjaga sampai sekarang, ya kan? Sampai akhir nanti, insyaallah. Nah, kita tidak perlu ragu, ya. Ini jadi saudaraku yang masih belum muslim, saya sampaikan demikian, ya. Supaya apa? Supaya mempelajarin Al-Qur'an. Terjemahnya sudah banyak, ya. Terjemahnya sudah banyak, pelajarin. Dan insyaallah kalau kita dengan hati yang bersih, insyaallah, ya, saya tekankan kembali, kalau kita mempelajari Islam, mempelajari Al-Qur'an, ya, dengan hati yang bersih untuk mencari kebenaran, untuk menyelamatkan hidup kita selama-lamanya nanti di akhirat, maka insya Allah Allah akan permudah hidup kita untuk menerima hidayah, insya Allah. Allahu Akbar. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, setan itu juga berusaha keras, ya, berusaha keras untuk menyesatkan manusia, ya, supaya hati manusia, ya, itu menjadi keras. Ya, hati manusia menjadi keras. Ya. Itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Hajj, ya. Surat Al-Hajj, surat ke-22, ya kan? Ayat 53 sampai 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnata lilladina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Wa inna az-zalimina lafi shiqaqin ba'id. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. Dia Allah ya, menjadikan godaan yang ditimbulkan oleh setan itu sebagai cobaan ya, bagi orang-orang yang fi qulubihim marad. Ya, fi qulubihim marad, yaitu yang di dalam hatinya itu ada penyakit marad ya. Wal qasiyati qulubuhum, dan orang yang berhati keras ya. Nah ini, jadi hatinya punya penyakit ya, hatinya itu ada penyakit ya, kayak seperti kanker gitu menggerogoti ya kan. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan ya apa, keingkaran kepada kebenaran ya kan, dengki, iri ya kan, dendam ya kan. Kemudian hatinya keras seperti batu ya kan, batu ketika turun hujan deras itu tetap keras dia ya kan, keras. Air yang sejuk itu tidak bisa meresap ke dalam batu yang keras. Ya. Seperti hati yang keras. Ya. Walaupun sudah disampaikan ayat-ayat Allah Al-Quran, ya kan, sudah disampaikan hujah, sampaikan argumentasi yang jelas, ya, masih hatinya masih keras, ya kan. Jadi saudaraku yang, mohon maaf ya, saudaraku yang masih belum Muslim, ya, yang mendengarkan ceramah ini, ya, itu kalau masih keras hatinya, itu berarti, ya. Berarti sama dengan di dalam Al-Quran ini. Jadi hatinya itu keras, ya, seperti batu, ya kan. Air tidak bisa meresap dalamnya. Maka kita perlu melunakkan. Hati itu keras, ya. Hati itu keras kenapa? Karena hati kita itu dipenuhi, ya, oleh nafsu-nafsu duniawi, ya kan. Sibuk mencari duniawi, ya, mencari harta, lagi-lagi harta, ya kan. Ya, fasilitas hidup, ya, fasilitas rumah, ya kan, alat-alat modern, teknologi modern, ya kan, sibuk untuk ini untuk itu, ya, alat komunikasi, sarana prasarana modern, ya, sibuk untuk itu, ya kan, gitu. Kenapa? Karena di mana-mana yang ditawarkan itu, ya kan. Jadi kita sibuk dengan itu, kemudian hati kita keras, ya, mengejar popularitas, ya kan, pengaruh, ya kan, mengejar status sosial, ya kan. Mengejar status akademisi ya kan, gelar, titel ya kan, mengejar, sibuk mengejar kedudukan, pangkat ya kan, itu kan, jabatan ya kan, itu yang terjadi ya kan. Kaum muslimin sekarang dimanapun ya, kebanyakan mayoritas itu sibuk dengan hal itu ya kan, dan hatinya menjadi keras. Itu kaum muslimin. Nah, untuk orang kafir lebih parah lagi ya. Orang-orang non muslim itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena mereka hidupnya bukan untuk Allah ya, bukan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi mereka enggak mengenal konsep ikhlas, ya kan? Jadi mereka yang di bagaimana mengejar duniawi, ya kan? Kemudian mereka bagaimana sebagian daripada untung mereka untuk kaum pendeta mereka, kaum rahib mereka ya, membantu kuil mereka, membantu gereja mereka, ya kan? Gitu ya, atau membantu orang-orang yang kesusahan. Tapi intinya adalah bagaimana supaya dirinya dan keluarganya itu terpenuhi kebutuhan ya kan, materialistiknya itu. Jadi hatinya keras gitu ya, hatinya keras ini gitu ya. Wa inna zalimina lafi syiqaqin ba'id. Nah, ayat itu dilanjutkan dengan, dan orang-orang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh ya. Jadi orang-orang zolim ya. Jadi orang yang zolim. Jadi orang yang hatinya penyakit ya, penyakit dengki, iri, dendam ya kan, hasud ya kan. Kemudian apa? Permusuhan itu. Kemudian hatinya keras ya kan. Karena apa? Karena sibuk dengan duniawi, urusan duniawi, dan tidak mau menerima hidayah, menerima petunjuk, menerima keterangan yang jelas, ya kan? Ya, dakwah, dakwah Islam, dakwah ilallah, ya, tidak mau menerima, tidak mau mendengarkan dengan seksama, ya. Maka dia zalim. Dia adalah orang-orang yang zalim, ya. Zalimin adalah kumpulan orang-orang yang zalim, ya. Ya. Ini, ya. Dan ayat berikutnya adalah, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya, dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Nah ini ya, jadi kebalikan daripada itu ya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kebenaran. Jadi ayat-ayat yang jumlahnya 6666 itu adalah semuanya adalah kebenaran. Semuanya adalah saling menguatkan, saling melengkapi, saling menguatkan, saling sebagai satu-satu sistem. Ya. Jadi Al-Quran adalah satu sistem, ya, satu sistem kehidupan. Ya. Maka itu adalah kebenaran karena dari Allah. Tidak ada kecacatan, tidak ada yang salah. Ya. Ya. Dan setan sendiri tidak bisa, ya. Setan sendiri, ya kan, tidak bisa merubah Al-Quran. Ya. Manusia, semua manusia juga tidak bisa merubah Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah wahyu Allah dan Allah sudah berjanji untuk memeliharanya. Ya. Artinya apa? Originalitas Al-Quran itu akan terjaga, insya Allah. Dan memang betul ya, setelah 14, ya kan? 14 abad itu Al-Qur'an ya tetap sama dengan ya, Al-Qur'an yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya kan 14 abad lampau ya. Beda dengan nabi-nabi dan rasul ya, seperti kitab Injil. Injil itu ya kan setelah baru 300-400 tahun ya kan sejak Nabi Isa wafat ya kan. Sejak Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, ya kan, wafat, ya kan, diwafatkan oleh Allah, itu sudah berubah, ya kan, sudah berubah, ya kan. Jadi sudah berubah isinya karena apa? Karena oleh yang berubah siapa? Yang berubah adalah para pemuka-pemuka agama mereka, ya, tokoh-tokoh agama mereka, gitu. Pemimpin-pemimpin agama mereka, ya, pemimpin gereja-gereja mereka itu yang merubah justru kan, dan mereka kemudian mengatakan ini adalah wahyu Allah ya kan, dan kamu harus mengikutin, padahal itu sudah dirubah-rubah ya kan, mengikutin hawa nafsu mereka gitu kan. Nah jadi saudaraku yang beriman, tuan-tuan cerdas ya, Al-Qur'an adalah benar dari Allah ya, dan kita tunduk pada Allah semuanya ya. Ayat-ayat Al-Quran kita tunduk semuanya kepada Allah ya. Beriman dan tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah jalan yang lurus ya, jalan yang lurus. Nah wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'ah baghtah ya. Aw ya'tiyahum adzabu yaumin akhir. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu ya. Ragu ya. Fi miryah minhu ya. Fi miryatim minhu ya kan, itu adalah keraguan, dalam suatu keraguan yang jelas ya. Jadi ragunya itu ragu-ragu terus gitu kan, itu adalah fi miryatim minhu ya. Jadi dalam kondisi kondisi zona keraguan terhadap Al-Qur'an, orang-orang kafir seperti itu, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan mendadak tiba-tiba ya. Atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Jadi nah ini makanya kita jangan ragu dengan Al-Quran. Ya. Keraguan itulah yang membuat kita jauh dari hidayah Allah. Dan keraguan kepada Al-Quran itulah yang membuat kita masuk dalam perangkap setan. Mudah masuk dalam perangkap tipuan setan. Ya. Dan kemudian hidup kita menjadi semakin lama makin sesat. Ya. Nah, setan adalah pengkhianat. Ya. Pengkhianat. Ya, pengkhianat manusia. Ya. Ini jelas bisa kita lihat di dalam surat Al-Furqan. Ya. Surat 25 ayat 26. Ya. sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina asira. Wa yauma ya'adzu adz-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idza'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi pada hari kiamat nanti ya, ketika seluruh manusia dikumpulkan ya, seluruh makhluk dikumpulkan termasuk jin, malaikat ya kan, termasuk iblis, syaitan juga ya, semua manusia dari Nabi Adam, manusia pertama sampai manusia terakhir di muka bumi itu semua yang dikumpulkan Allah di padang mahsyar, maka ya pada hari itulah ya kerajaan yang hak itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman ya. Al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Jadi ini adalah kata-kata yang sangat powerful ya. Kata-kata Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat. Jadi kerajaan 100% sepenuhnya itu adalah nanti milik Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berhak untuk mengadili, yang berhak untuk mengazab, yang berhak untuk memberikan balasan kebaikan reward ya, itu adalah Allah. Kekuasaan sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan malaikat, bukan di tangan jin, bukan di tangan setan, bukan di tangan iblis, bukan di tangan Muhammad, bukan di tangan manusia, bukan di tangan nabi rasul, tapi sepenuhnya adalah di tangan Allah ya. Allah, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan syafaat ya kan, itu adalah atas izin Allah, atas perkenan Allah. Wa kana yauman 'alal kafirina asira, maka pada hari itulah ya pasti ya, wa kana itu adalah sesuatu yang jelas pasti, pada hari itu bagi orang-orang kafir itu adalah hari yang sangat susah, yang hari sangat susah, sangat sulit ya. Pada hari kiamat itu, pada mahsyar, orang-orang kafir itu banyak yang tenggelam dengan air keringatnya ya. Jadi kita bisa bayangkan orang tenggelam dengan air keringatnya, berenang di dalam air keringatnya, bisa bayang air keringatnya sendiri ya. Kenapa? Saking demikian susahnya ya. Satu hari sama dengan 50 ribu tahun di dunia ini ya kan. Dan kemudian panas ya kan, matahari sepenggalah ya kan. Kemudian manusia dikumpulkan dalam kondisi ya tidak beralas ya, telanjang bulat, tidak berkhitan ya kan, dan semua manusia sibuk mengurusi dirinya sendiri ya kan. Kenapa? Karena hari itu adalah hari yang besar ya kan, semua sibuk ya, sibuk. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yauma idzin syaqqun yughni ya. Dalam surat Abasa ya, surat Abasa ya. Nah, itu adalah ketika sangkakala ditiup, ketika kiamat ditegakkan, dilaksanakan ya kan, kemudian hancur seluruhnya, kemudian manusia dikumpulkan ya di padang mahsyar, maka yaumal yafirul mar'u min akhih, maka manusia kemudian berpisah ya dengan saudara-saudaranya ya. Wa ummihi wa abi ya, dengan ibunya dan bapaknya ya, dengan saudara-saudaranya, kaum kerabatnya ya, ya. Wa ummihi wa sahibati wa bani ya, ya. Yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abi ya, dengan bapak ibunya, wa sahibati wa bani ya, ya, dengan istrinya dan anak-anaknya ya. Kemudian likulli mri'in minhum yauma idzin syaqqun yughni, dan masing-masing orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak ada yang memikirkan diri orang lain ya. Yang sibuk mengkira mereka semuanya masing-masing sibuk dirinya ya. Apakah dirinya selamat atau tidak ya, gitu. Karena hari itu hari yang besar ya. Ya. Dan itulah ya, maka celakalah orang-orang yang kafir ya. Nah, pada hari itulah kemudian ingatlah pada hari itu ketika orang-orang zalim ya menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul ya kan. Ingat, jalan Rasul, jalan para Rasul itu adalah jalan Islam, jalan yang benar, yaitu tauhidullah, menyembah hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Mengabdikan diri hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya ya. Itu adalah jalan yang benar, jalannya para Rasul Ya, maka para rasul berdakwah, berjihad, berjuang, ya kan? Berperang bahkan itu adalah dalam rangka untuk itu, ya, meninggikan kalimat itu, yaitu supaya manusia hanya beriman kepada Allah, ya, tauhidullah, mengisahkan Allah, tidak menyembah yang lainnya, ya. Maka wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan sebulan itu sebagai teman akrabku, ya. Ya, jadi kadang orang sesat, ya, itu karena memiliki teman akrab, ya. Teman akrab itu sesat, akhirnya dia sesat juga, akhirnya nambah dan nambah gitu, karena pergaulan, ya. Itu makanya kita perlu hati-hati bergaul. Bergaul dengan orang yang keyakinannya salah, sesat. Nah, itu harus kita hindari, ya kan? Walaupun dia adalah tetangga kita, walaupun dia adalah teman kantor kita, walaupun dia adalah saudara kita, ya kan? Kita harus bergaul kepada orang-orang yang benar, beriman, ya. Orang-orang mukmin, muslim, ya, orang-orang yang soleh, ya kan? Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Ya. Jadi ingat ya. Dan setan, wakana syaitanu lil insani khadula. Ya. Jadi nanti di pada masa itu setan juga berlepas diri. Ya. Pengkhianat dia. Dia sudah di dunia itu membisikin, menggoda, ya kan? Kemudian manusia mengikuti. Dan kemudian setan berlepas diri. Ya. Mau pengkhianat dia. Ya. Waqala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Maka Rasul pada waktu Muhammad berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Ya, mahjura itu sesuatu yang diabaikan. Nah, jadi seseorang yang jauh dari hidayah itu karena jauh dari Al-Qur'an. Orang yang menetapi hidup bersama hidayah, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya para rasul itu adalah hidup bersama Al-Qur'an. Itu jelas ya. Jadi Al-Qur'an ya, iman ya, petunjuk jalan hidup yang lurus, yang benar, itu adalah satu paket, ya, insya Allah. Baik saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, insya Allah demikian presentasi yang ketiga ini dari seruan dakwah ila Allah, insya Allah. Insya Allah kita ketemu kepada dengan presentasi berikutnya, semoga bermanfaat, semoga Allah mendatangkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, yang baik untuk saya dan kepada saudara-saudaraku yang sedang mendengarkan ceramah ini. Insyaallah, semoga Allah menurunkan hidayah, rahmatnya senantiasa kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-haqqum rabbik falatakunanna minal mutarin. Kebenaran itu datang dari Allah, ya kan? Saya hanya menyampaikan kembali, ya kan? Mengulangi kembali, tapi kebenaran itu tetap dari Allah. Maka kita tidak boleh ragu ya untuk mengikuti kebenaran itu, ya. Dengan kita harus komitmen dan siap mengikuti kebenaran itu walaupun dengan konsekuensi mungkin kita hidup menderita sebentar di dunia ini ya, insyaallah demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.